بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان وأخواتي في الله، Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah kesempatan dan kemudahan untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah, khususnya pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini. Mungkin kita bertanya di dalam hati, apa istimewanya 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini? Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini adalah hari yang sangat diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Fajr, surat yang ke-89 di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Allah berfirman, wal fajr walayalin ashr, wal fajr demi waktu fajar, demi waktu subuh, walayalin ashr demi malam yang 10. Itu yang perlu digarisbawahi, demi malam yang 10. Kata para alim ulama, ada 3 waktu di dalam Islam yang jumlahnya semua 10 hari. 3 waktu di dalam Islam dari 10 hari yang sangat dimuliakan, diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa dia mulia? Karena ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang kedua, 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, sedangkan kita saat ini sedang berada di dalamnya. Kenapa dia mulia? Kenapa dia utama? Karena 5 rukun Islam semuanya ada pada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Rukun Islam yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Bukankah pada saat kita membaca 2 kalimat syahadat ada kalimat La ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, kalimat tauhid? lalu korelasinya dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bukankah kita dianjurkan mengucapkan takbir, namanya takbir mutlak, yang dimulai tanggal 1 Zulhijjah kurang lebih 5 hari yang lalu sampai nanti 13 Zulhijjah hari tasrik terakhir, terus mengumandangkan takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, dan seterusnya. Lalu ada lagi takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu, yang dibaca sejak tanggal 9 Zulhijjah Arafah sampai 13 Zulhijjah, dan membacanya setiap selesai sholat fardu, setelah zikir, dan disudahi zikir sampai pada batas Allahumma antas salam. Jadi setelah kita beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dal jalali wal ikram, maka baru kita mengucapkan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Lalu sekian banyaknya tergantung sesuai kemampuan kita, lalu dilanjutkan zikirnya. Itulah takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak, maka dia tidak mengenal waktu, kapanpun, dimanapun, terus kita kumandangkan. Inilah takbir yang dikumandangkan pada saat Idul Adha. Jumlahnya banyak, berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri singkat. Takbir yang dikumandangkan setelah sholat id, satu syawal, sebelum sholat id di waktu subuh, satu syawal, setelah sholat subuh menuju ke tanah lapang sambil mengucapkan takbir. Setelah sholat selesai, tidak ada takbiran lagi. Itulah Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha 13 hari takbirannya, dan itu disebut takbir mutlak. Dan di situ ada kalimat tauhid, rukun Islam yang nomor 2 sholat. Lalu apa kaitannya dengan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah? Bukankah ada sholat yaitu di bulan, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sholat id. Rukun Islam yang ketiga ada zakat. Memangnya ada zakat 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bukankah pembahasan zakat masuk dalam kategori pembahasan sedekah? Bukankah di dalam Islam sedekah itu ada dua? Ada sedekah yang wajib, Allah sebutkan itu di surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 60. Allah menyebut 8 golongan yang berhak menerima zakat itu memakai lafaz sedekah, bukan pakai lafaz zakat. Berarti ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah yang tidak mengenal perhitungan haul dan nisab. Bukankah nanti ketika Idul Adha daging hewan kurban itu kita sedekahkan? Berarti masuk dalam pembahasan sedekah. Lalu rukun Islam yang keempat, puasa Ramadan. Memangnya ada 10 hari pertama puasa Ramadan? Memang benar, tidak ada puasa Ramadan. Tetapi ada puasa sunnah, jumlahnya 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9. Jika tidak mampu, maka cukup dia lakukan di tanggal 9-nya, yaitu Arafah. Lalu yang kelima, rukun Islam kelima adalah haji. Jelas. Maka di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada haji. Bahkan hajinya bukan haji biasa, yaitu haji akbar. Terkadang banyak sebagian kaum muslimin salah memahami. Mereka beranggapan haji akbar adalah haji yang ketika wukuf di Arafah jatuh pada hari Jumat. Wukufnya jatuh pada hari Jumat. Ini pemahaman yang keliru, Bapak Ibu, yang harus diluruskan. Nabi bersabda dalam riwayat Tirmidzi, kata Nabi, yaumun nahar yaumul hajjil akbar, hari penyembelihan itu adalah haji akbar. Berarti setiap tahun haji akbar. Tahun kemarin haji akbar, tahun ini haji akbar, tahun depan haji akbar. tapi masih banyak orang di sana sini yang mereka bangga ketika wukufnya jatuh di hari Jumat. Mereka dengan mengatakan, berapa tahun yang lalu Ustaz saya itu haji dan hajinya haji akbar. Kalau tahun ini kan tidak akbar karena jatuhnya tidak hari Jumat wukufnya. Salah Anda. Setiap tahun itu haji akbar, karena haji akbar itu maknanya kata Nabi hari penyembelihan, hari kurban. Bapak ibu sekalian, kembali yang tadi kami sampaikan, berarti ini waktu kedua. Waktu yang ketiga, 10 hari pertama bulan Muharram, bulan depan. Kenapa istimewa? Karena di dalamnya ada Asyura. Oleh karena itu, mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jal wa la a'dama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Tidak ada satu amalan yang lebih suci di sisi Allah, dan tidak ada satu amalan yang lebih agung, lebih besar pahalanya di sisi Allah, kecuali amalan-amalan kebajikan yang dilakukan pada 10 yang pertama Idul Adha, 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan amalan kita diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi pada mukaddimah sebelum kajian ini berlangsung, materi kita di Sabtu pekan keempat di Masjid Nurul Iman ba'da subuh adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafizahullah taala, kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ensiklopedi hari kiamat menurut sunnah yang sahih. Beberapa kali pertemuan kita masih berbicara seputar tanda kecil kiamat, tanda-tanda kecil kiamat. Kita belum menyentuh tanda-tanda besar kiamat. Pagi hari ini kita pun juga masih berbicara tanda kecil kiamat. Dan bab yang akan kita angkat ke permukaan adalah tanda kecil kiamat, banyaknya pemutusan silaturahim. Banyaknya pemutusan silaturahim. Baik, mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan pemutusan silaturahim? Maaf, banyaknya pemutusan silaturahim itu pertanda kiamat besar, tanda besar kiamat sudah semakin dekat. Kiamatnya sudah semakin dekat. Diawali dengan tanda-tanda kecil kiamat. Nah, jadi kalau panjenengan ingin tahu bedanya apa tanda kecil, apa tanda besar kiamat, bedanya kalau tanda kecil kiamat itu peristiwa-peristiwa yang terjadi secara terus-menerus, dan kejadiannya mulai ada di zaman Nabi sampai nanti hari kiamat, terus berulang terus. Adapun kalau tanda besar kiamat adalah tanda-tanda atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang di zaman Nabi belum terjadi, di zaman kita belum terjadi, tapi pasti akan terjadi di akhir zaman. Lah itu yang tanda besar, turunnya Isa alaihissalam, keluarnya Dajjal, akan muncul Imam Mahdi, matahari akan terbit dari arah terbenamnya yaitu arah barat. Ya, dan seterusnya, Ka'bah dihancurkan rata menjadi tanah dan seterusnya. Nah, itu tanda besar, itu ya. Baik, sekarang kita masuk tanda kecil kiamat, banyaknya pemutusan silaturahim. Saya beri dua dalil. Dua-duanya riwayat Imam Ahmad. Ini kitabnya enggak ada di sini ya. Tapi panjenengan yang punya bukunya ensiklopedi hari kiamat pasti ada di situ. Riwayat Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad Saya bacakan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yadhara al-fakhshu wat-tafahushu wa qati'atur rahim wa su'ul mujawarah. Lengkap ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah, tidak akan pernah terjadi hari kiamat, hatta yadharal fahsyu wattafahushu, hingga nanti banyak perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang keji, yang arahnya ke zina. Gak akan pernah terjadi kiamat sampai nanti muncul banyaknya perkataan perbuatan yang arahnya itu adalah kepada fawahish, fahishatan, fahsyu, yaitu zina, arahnya ke sana. Jadi panjenengan Bapak Ibu kalau membaca Al-Qur'an, ya, ini sekedar bocoran aja, di mana ketika Bapak Ibu membaca Al-Qur'an di situ terdapat lafaz fahsya, fahishatan, ya, itu arahnya, maaf harus saya sampaikan, arahnya kalau tidak lesbian, kalau tidak homoseks, kalau tidak yaitu zina, ya, arahnya ke sana sudah, arahnya. Contoh, Allah berfirman, tak kasih yang ada lafadznya faksha atau fahishatan atau fawahish. Allah berfirman, dan insya Allah panjenengan hafal ini karena ayatnya familiar di telinga kita, inna salata tanha anil faksha, inna salata tanha anil faksha iwal mungkar. Sesungguhnya, lihat terjemahan depan, selalu diartikan keji. Sesungguhnya inna sholatan, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu terjemahan depan. Coba Bapak Ibu lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, maka terjemahannya gak begitu. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah semua perbuatan yang arahnya ke zina dan kemungkaran. Sebab orang kalau rajin sholat, dalam 24 jam kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, maka kepikiran untuk zina gak mungkin. Yaitu manfaatnya sholat. Bagaimana tidak? Sebelum subuh ada sholatnya, sholat subuh. Setelah sholat subuh nanti ada sholat sunnah isyrok. Setelah sholat sunnah isyrok ada sholat sunnah duha. Rokaatnya tidak dibatasi, waktunya dibatasi, tapi jumlah rokaat tidak terbatas. Lalu nanti ada qobliyah duhur, ada duhurnya, ada ba'diyahnya. Nanti belum asar, memang betul ada qobliyah asar. Orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum asar, dia mendapatkan rahmat dari Allah, sekalipun itu tidak ditekankan. Belum lagi nanti ada yaitu maghrib, ada ba'diyah maghrib, ada isya, ada ba'diyah isya, ada tahajud, ada witir. Belum ketambahan ada sholat sunnah taubat, belum ketambahan sholat sunnah istikharah. Orang kalau selalu dalam hidupnya terus mengingat Allah, kepikiran untuk melakukan itu gak mungkin. Makanya betul, sholat itu dapat mencegah perbuatan yaitu yang mengarah kepada zina dan kemungkaran. Kembali ke materi kita. Jadi tanda kecil kiamat, akan muncul perkataan dan perbuatan yang mengarah kepada zina. Ya seperti sekarang, Bapak Ibu kalau lihat di layar kaca kita, yang namanya orang berbicara hal-hal yang arahnya ke sana, itu seperti sesuatu yang lumrah. Ya, dibicarakan, dibongkar aibnya saya dengan si fulan, dengan ini ya. Dan di media sosial dengan terang-terangan, enggak ada rasa malu. Nah, itu. Ini berarti tanda kecil kiamat, tanda kecil yang mendekat tanda besarnya nanti. Itu terus kemudian waqati aturrahim. Lah ini materi kita. Banyaknya pemutusan silaturrahim. Ini nanti yang jadi materi kita. Dan yang terakhir, kalau memang hari ini tuntas, berarti bulan depan lanjutannya sabda Nabi ini. Apa kata Nabi? Selain muncul perbuatan dan perkataan yang mengarah kepada zina, nomor 2 pemutusan silaturrahim, yang nomor 3 wasu'ul mujawarah, jeleknya hubungan bertetangga. Antar tetangga tidak saling tegur sapa. Nah itu nanti berikutnya, Bapak Ibu. Kalau memang silaturahim ini tuntas hari ini. Baik, ini dalil pertama. Saya kan tadi janjikan dua dalil. Dalil yang kedua, riwayat Imam Ahmad juga. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, sanadnya sahih. Di juz yang kelima disebutkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna baina yaday sa'ah wa qat'ur arham, artinya sesungguhnya menjelang terjadinya kiamat pemutusan silaturahim. Nah, ini penggalan hadis, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk materi inti, saya berikan mukaddimahnya dulu ya, kata pengantarnya dulu. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya fenomena pemutusan hubungan kekeluargaan merupakan sebuah kenyataan yang sering terjadi di masyarakat, khususnya kaum muslimin. Mulai dari seseorang yang tidak mau mengenal saudaranya sendiri lantaran tidak selevel harta kekayaannya, ada juga yang mereka tidak mau menjalin silaturahim lantaran keluarganya ada yang cacat, mohon maaf, cacat akhlak atau cacat fisiknya. Ya, mungkin ada keluarganya yang terkena narkoba atau keluarganya yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, maka dia putuskan kekeluargaan. Wis enak, gak kenal dulur, gak apa-apa. Ya, nanti namaku ke bawa-bawa. Nah, itu. Sehingga gak mau menjalin hubungan kekerabatan. Ada juga di antara kaum muslimin yang dia mau menjalin silaturahim kalau ada maunya. Contoh, wayahe bagi-bagi warisan teko kabeh. Kadang, ya, seperti itu. Ada maunya, kalau ada maunya. Nah, jadi sesuai dengan keinginannya. Ada juga di antara kaum muslimin yang mereka memutuskan silaturahim itu lantaran karena sebab-sebab yang sepele, karena guyon, lisan yang terlontar sehingga tersinggung sehingga putus kekeluargaan, atau mungkin karena sebab perceraian. Apalagi kalau pernikahannya masih ada bau-bau famili, itu sekali cerai berantakan semua. Misalnya nikah antar misanan, kan boleh menikahi misanan, boleh. Kan yang tidak boleh itu menikahi keponakan, sepupu itu kan bukan mahram, sepupu itu. Ya, itu kalau dinikahkan antar misanan ini, maka kalau ada cerainya ini, maka buyar semuanya itu, jelas semuanya, karena masih ada kekerabatan, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, maka ini penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena banyaknya fenomena-fenomena tersebut. Baik, agar materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, saya bagi materinya 5 hal, 5 poin yang akan kita bahas pagi hari ini. Judulnya tetap tanda kecil kiamat banyaknya pemutusan silaturahim. 5 hal. Nomor 1, definisi silaturahim. Apa sih definisinya silaturahim? Kok di masyarakat itu ada silaturahim, ada silaturahmi. Silaturahim, silaturahmi. Nah, itu apa itu bedanya? Maknanya apa? Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, saya akan sampaikan hukum silaturahim. Apa hukumnya? Wajib atau hanya sekedar ditekankan? Nomor 2. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, keutamaan dulu ya. Keutamaan orang-orang yang suka menjalin kekerabatan silaturahim. Ya, ini nomor 3. Nomor 4, kebalikannya. Yang nomor 4, dampak buruk, ya. Dampak buruk bagi orang yang suka memutus silaturahim. Ya, kepaten obor, tidak kenal family, nah itu, tidak mau bersilaturahim dan seterusnya. Apa dampak buruknya? Itu nomor 4. Lah, yang nomor 5 terakhir, faktor-faktor penyebab putusnya silaturahim. Kenapa sih orang itu kok tidak mau saduluran itu, kenapa? Padahal kakak adik, ya dakur, kan gitu ya. Lalu kemudian dengan keponakan, dengan tante, dengan om, ya, baik dari jalur ayah, dari jalur ibu, ya. Mereka tidak bertegur sapa dan seterusnya, ya. Kenapa? Sebabnya itu apa? Faktornya banyak nanti faktornya, Bapak Ibu. Kalau tidak salah faktornya itu ada 19 faktor penyebab putusnya silaturahim. Ya, sekarang kita masuk yang nomor satu dulu, urut aja ya. Nomor satu adalah makna silaturahim, definisi silaturahim. Bapak Ibu sekalian, para alim ulama mendefinisikan silaturahim itu beragam, banyak. Tapi pagi hari ini kami nukil dua saja perkataan ulama, definisi silaturahim dari dua ulama besar. Yang pertama kami nukil perkataannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini menarik ini perkataan beliau. Dalam kitab Fathul Bari di juz yang ke-10, juz jilid 10, nomor, mohon maaf bukan nomor, halaman 508. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah? Beliau mengatakan kalimat silaturahim, silaturahim, rahim itu kalau ro-nya di fathah, ro, haknya itu, sambil dibayangin ya, ro-nya itu di fathah, haknya itu di kasrah, rahi, terus mimnya itu di sukun, rahim. Silaturahim itu maknanya adalah menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki garis nasab keturunan, baik saling mewarisi maupun tidak mewarisi, mahram maupun bukan mahram, misanan itu kan bukan mahram, tapi itu rahim, itu silaturahim ya, seperti itu. Misalnya istri ya, istri wanita dengan paman-pamannya suami, itu bukan mahram, itu om-omnya suami, itu bukan mahram. Maka tapi itu termasuk silaturahim. Kenapa? Karena sebab perkawinan. Nah, seperti itu. Mungkin karena sebab persusuan, mungkin karena sebab perkawinan, atau mungkin karena sebab nasab, ikatan darah. Nah, itu semuanya silaturahim. Rohnya di fathah, haknya di kasrah, mimnya di sukun. Tetapi sebaliknya, kalau rohnya itu di fathah, roh, haknya yang disukun, roh, mimnya yang dikasrah, mi, silaturahmi. Dalam keseharian masyarakat kita, silaturahmi itu berarti menjalin hubungan yang tidak ada kaitannya dengan kekerabatan, alias bahasanya adalah ukhuwah. Seperti saya dan panjenengan, kita tidak ada garis nasab keturunan, tidak ada ikatan perkawinan dari jalur perkawinan, tidak ada ikatan dari jalur persusuan, maka kita ini termasuk ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam Islam. Sehingga yang kita bahas ini yang ada kaitannya sama nasab. Sama nasab. Kita enggak bahas di luar keluarga. Jadi tanda kecil kiamat banyaknya pemutusan itu pemutusan kekerabatan. Nah, itu. Nanti untuk yang berikutnya yang enggak ada hubungan sama keluarga bulan depan, kalau memang hari ini tuntas ini, yaitu bertetangga. Jeleknya hubungan bertetangga, mereka enggak ada hubungan dengan kita, nasab. Lah ini pecahnya ukhuwah Islamiyah. Lah itu nanti. Baik, sekarang kita apa? Jadi hari ini khusus ruang lingkupnya adalah kekeluargaan. Ya, silaturahim. Ulama yang nomor dua namanya Al-Imam Ibnul Asir, bukan Ibnu Kasir, Ibnul Asir. Kami nukil di dalam kitab An-Nihaya Ibnul Asir di juz yang kelima halaman 191. Beliau mengatakan silaturahim itu adalah ungkapan berbuat baik kepada kerabat dekat. Intinya ya sama, berbuat baik kepada kerabat dekat dari orang-orang yang punya hubungan nasab. Loh, hubungan nasab atau karena sebab perkawinan. Ini kata beliau rahimahullah ya. Tapi ada komanya ini, sekalipun mereka berbuat jahat. Nah, yaitu namanya silaturahim. Jadi silaturahim ini, saya ulang ya, menurut Al-Imam Ibnul Asir rahimahullah, mampu apa ini? Ungkapan berbuat baik kepada karib kerabat ya, yang memiliki hubungan nasab dan perkawinan ya, sekalipun mereka memusuhi berbuat jahat kepada kita. Nah, itu namanya silaturahim. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Bapak Ibu jangan pernah membayangkan yang namanya silaturahim itu adalah berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Bukan. Bukan. Itu namanya nilai impas. Tidak ada added value, nilai tambahnya. Bukan, bukan itu. Kata Nabi dalam riwayat Abu Dawud, kata Nabi, laisal wasilu bil mukafi walakin huwa alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Silaturahim itu bukan membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Saya baik, panjenengan baik. Panjenengan baik, saya balas kebaikan panjenengan dengan perbuatan baik juga. Itu bukan silaturahim. Bukan. Hakikat silaturahim itu adalah berbuat baik kepada orang yang memutuskan kekeluargaan dengan kita. Kita masukkan grup keluarga di media sosial WA, live dari grup. Kita undang ke rumah kita, kita punya acara, dia enggak mau datang. Dia punya acara, kita enggak diundang. Ketemu di acara atau di jalan, kita sampaikan salam, dia cuek tidak menjawab salam kita. Dia jahat, kita ke rumahnya, pintu rumahnya tertutup. Sudah, tetap berbuat baik. Ya ini namanya silaturahim. Sanggup kira-kira? Insya Allah gak sanggup. Gimana sih? Iya. Itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini namanya silaturahim. Ya, itu namanya silaturahim. Baik. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Itu ada kitabnya. Nanti tak tunjukkan. Sahih Targhib jilid 2 itu bab sedekah. Kata Nabi, afdhalus shadaqati shadaqah ala dirrahimil kasyi. Sedekah yang paling besar ganjarannya adalah sedekah yang kau berikan kepada keluargamu yang menyimpan permusuhan dengan dirimu. Itu yang paling besar, sedekah paling utama. Kalau Anda berikan ya sedekah Anda kepada keluarga kita yang baik sama kita, maka ini namanya nilai impas ya. Dalam hidup ini Pak Bu, jangan sekadar mencari nilai impas, harus cari nilai lebih. Masa kita kalau lihat bola saja, lihat pertandingan bola, bagi pecinta bola ini sudah ditunggu jam 2 malam big match ini ya, ternyata skor akhir 0-0, pasti gak suka lah yang nonton. Pastilah kecewa. Ya, yang diinginkan ada salah satu kesebelasan yang unggul. Orang hidup itu begitu. Jangan sekedar mencari nilai impas, cari nilai lebih. Kamu jahat, aku tambah api ambil awak. Nah, begitu. Kamu tidak mau nyapa saya, nggak apa-apa. Saya yang nyapa kamu. WA aku gak kon wojo, nggak apa-apa. Ya, sampai ada seseorang ustaz, hari raya kemarin itu ustaz, adik saya itu enggak ke rumah. Kan nurut aturan ustaz, unggah ungguh. Adik marani kakak kan ustaz. Iya betul memang. Itu unggah unggunya. Kan didatangi, mungkin karena dia dihasut sama istrinya sampai benci ambek dulure dhewe sama kakaknya. Terus sikap saya gimana? Anda yang datang ke rumah ini. Anda, gak apa-apa Dik, kon gak gelem nincak omahku, gak apa-apa. Tapi saya yang datang ke rumahmu, kon sak getih sadar ambek aku. Tak boleh putus. Kamu benci saya tetap. Kamu saudara saya. Waduh berat Pak Ustaz saya ini masalahnya. Ya. Bisa enggak kita kira gitu seperti itu? Ya. Bapak Ibu sekalian, nah, oleh karena itu ini yang menyebabkan terkadang putus, kepaten obor, enggak mau kenal family. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 2, hukum silaturahim. Apa hukumnya? Apa hukumnya menjalin silaturahim? Hukumnya Bapak Ibu wajib. Wajib. Dalilnya di mana? Saya kasih 2 dalilnya. Yang pertama firman Allah, dibantu surat An-Nisa ayat nomor 1. Insyaallah hafal semua kok ini. Surat nomor 4 An-Nisa ayatnya ayat 1 Bapak Ibu sekalian. Allah Ta'ala berfirman An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakum Itu. Jelas sekali. Silakan. Ayo. Wahai manusia, ya, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu belum, belum poinnya, terus. Dan Dia menciptakan darinya pasangannya Hawa. Terus. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Sekarang poinnya. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan pelihara hubungan kekeluargaan. Allah perintahkan, yaitu jalinlah hubungan kekeluargaan, silaturahim. Berarti kalau perintah, hukum asal perintah adalah wajib, Bapak Ibu. Perintah ini hukumnya wajib, silaturahim. Terus kemudian, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Baik. Sekarang dalil nomor 2, kan saya janjikan 2 dalil. Dalil yang kedua adalah riwayat Ibnu Hibban. Kitabnya enggak ada di sini, Sahih Ibnu Hibban. Hadis nomor 436, Sahih Ibnu Hibban. Nomornya 436. Jadi disebutkan dalam hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda pada saat sakitnya menjelang ajal, menjelang wafat. Selama ini Bapak Ibu yang sering kita dengar itu kan, Nabi sebelum wafat beliau mengucapkan as-shalah, sholatlah, wa ma malakat aymanukum, jagalah budak-budak kalian. Nabi berwasiat sholat, memang betul. Tetapi ternyata ada riwayat yang mengatakan Nabi sebelum wafat, Nabi mengucapkan arhamakum arhamakum. Bukan hanya sekedar sholat, arhamakum arhamakum, peliharalah silaturahim, peliharalah silaturahim. Ini wasiat Nabi terakhir sebelum beliau meninggalkan kita. Semoga Allah pertemukan kita dengan sang utusan Allah Rasul SAW kelak di hari kiamat, insyaallah. Mudah-mudahan ya. Ya, kita berdoa kepada Allah. Kita lanjutkan. Jadi ini berarti dalil yang menunjukkan wajib perintah ini. Sekarang kita masuk materi nomor 3, keutamaan orang-orang yang menjalin silaturahim. Apa keutamaannya? Suka menjalin silaturahim. Ya, setahu saya, ya orang-orang dulu itu, saya masih ingat nenek saya itu ketika kita masih kecil itu kalau sudah Idul Fitri itu diajak keliling. Ya, iki pamanmu, ya ini tantemu, ya kalau orang Arab kan bilangnya ini amimu, ini amatimu, ini kholmu. Khol itu paman dari jalur ibu, ini kholatimu, tante, bude, bule dari jalur ibu, ini kholatimu, ya ini misananmu. Dikenalkan terus meskipun keluar kota, unjung-unjung. Sekarang jarang. Cukup WA, video call. Apa itu tidak termasuk? Ya termasuk. Cuman melangkahkan kaki menuju ke tempat mereka itu jauh lebih afdol. Ya tentunya. Baik, mana keutamaannya? Keutamaannya satu, yang pertama menjalin silaturahim ini ya, keutamaannya bukti keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai bukti keimanan kita kepada Allah. Pak Bu, mohon maaf, yang namanya orang beriman itu bukan sekedar klaim di lisan, bukan. Eh saya orang beriman loh ya, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat-malaikatnya, saya beriman kepada kitab-kitabnya, saya beriman kepada Rasul, utusan-utusan Allah, saya beriman kepada hari akhir, saya beriman kepada takdir, qada dan qadar, yang baik maupun yang buruk. Bukan hanya sekedar klaim, tapi butuh direalisasikan. Iman itu butuh dibuktikan. Itu. Apa itu dalilnya? Makanya ini orang menjalin silaturahim itu bukti pembuktian kalau dia itu beriman kepada Allah. Dalilnya, ayo dibuka Sahih Targhib wa Tahrib semuanya nanti di jilid 5. Tolong nanti kalau yang sudah dibuka jangan ditutup karena nomornya berdekatan. Jilid 5, nomornya awal-awal, nomor 2518. 2518. Kita dengarkan dari Abu Hurairah. Ya. Silakan ketemu baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Silakan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Duh. Mengaku beriman kepada Allah, rukun iman nomor 1. Dan beriman kepada hari akhir, rukun iman nomor 5. Lanjut. Maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi kalau ada di masyarakat kita mengaku muslim, ternyata kalau sama tamunya itu bakhil. Mertamu 1 jam gak keluar apa-apa. Iya, seperti itu. Iya, jadi dia itu tidak nyemana. Nah, yang seperti ini, Bapak Ibu, maaf, berarti dia bukan orang beriman. Loh, berarti kalau bukan orang beriman, orang kafir, Ustaz. Bukan. Jangan seperti Khawarij. Khawarij itu salah memahami, sehingga mereka seringkali mengkafirkan pelaku dosa besar. Menurut mereka semua yang tidak beriman maka itu kafir. Salah. Yang benar itu menurut pemahaman Ahlus Sunnah, di dalam Islam ini ada 3 tingkatan, ada 3 level. Level pertama muslim, orangnya level pertama Islam, orangnya disebut muslim. Level naik ke atas iman, orangnya disebut mukmin. Ya, disebut mukmin. Level ketiga paling atas ihsan, orangnya disebut muhsin. Oh, itu Bapak Ibu sekalian. Muslim, mukmin, muhsin. Islam, iman, ihsan. Dari mana ini dasarnya, ini level-level ini? Dasarnya tentang hadis Jibril. Yang malaikat Jibril mendatangi Nabi, bertanya tentang, beritahukan kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi sebutkan, malaikat Jibril membenarkan. Malaikat Jibril berubah wujud menjadi sosok manusia biasa. Yang waktu itu memakai baju yang putih, rambutnya hitam legam, dan tidak ada tanda-tanda bekas orang dari bepergian. Dan satu, semua para sahabat tidak ada yang kenal siapa orang ini. Ya memang malaikat berubah wujud menjadi manusia. Dan malaikat itu kalau berubah wujud jadi manusia, selalu manusia laki-laki. Gak pernah dalam riwayat berubah wujud manusia perempuan. Gak ada, selalu laki-laki. Tamunya Nabi Ibrahim, tamunya Nabi Lut alaihissalam. Terus kemudian apa ini, malaikat Jibril mendatangi Nabi. Kisah yang tadi kami sampaikan, semuanya laki-laki. Seperti itu. Lalu dibenarkan, beritahukan kepadaku tentang iman. Dijawab oleh Nabi, engkau benar. Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Dijawab oleh Nabi, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, tanamkan dalam hatimu Allah melihat dirimu. Itu ihsan, level tertinggi. Kembali ke tadi, kalau orang itu mengaku beriman kepada Allah dan dari akhir, muliakan tamu. Kalau dia tidak memuliakan tamu, maka bukan berarti orang beriman. Berarti kalau bukan beriman, turun levelnya. Muslim, dia masih Islam, dia sholat kok. Dia sholat, muslim, jangan dikafirkan. Kalau dia tidak sholat, bahkan meyakini sholat itu tidak wajib, ya sudah, turun, kafir. Kalau Khawarij tidak, pokoknya ada kata-kata tidak beriman, oh berarti kafir. Bermudah-mudahan mengkafirkan. Itu kelompok Khawarij. Baik, kembali ke materi kita. Jadi tolong muliakan tamu. Bentuk iman kita, ini realisasi. Iman itu bukan klaim pengakuan, tapi butuh dibuktikan. Yang nyemana sama tamu. Kalau bisa tamunya mau datang di telepon, kepingin apa kok? Nah, gitu ya. Kepingin pasti tamunya. Wis gak usah repot-repot opo sing ono tokno kabeh ora to anu kita. Ada enggak tamu kayak gini? Lo ada lo tamu itu, mohon maaf. Kita kalau ke rumahnya dia, itu enggak keluar, air enggak keluar. Enggak keluar apa-apa, ngobrol 1 jam garingan. Iya. Tapi kalau dia ke rumah kita, kita suguhi toples di pangku sama dia. Ada nanya kayak gini, ini tamu bakhil. Sampaikan sama dia, man kana yu'minu billahi wa yaum. Ustaz boleh enggak tamu itu minta? Boleh. Tamu itu ada dalilnya itu. Jadi kalau 1 jam bertamu dan disuguhi, boleh minta. Iki yang diiki ngombene iki. Boleh. Mana ini kurmanya? Mana ini makanannya? Boleh, boleh. Ada dalilnya itu. Dan itu bukan sesuatu yang tabu. Itu ada dalilnya, boleh minta. Iya, so, atau misalnya bacakan aja sohe target buat hari 2518. Maka yu'minu billah. Yang memuliakan tamu. Yang nomor 2, terus wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahima. Lah itu poinnya. Silakan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka hendaklah dia menjalin hubungan keluarga. Nah, itu poinnya di situ. Lah kok dia suka mutuskan kepaten obor, gak gelem cak anu kumpul sama saudara. Kalau sama orang lain masya Allah, masya Allah kalau sama orang lain royal, iya berbuat baik. Begitu sak duluran mesti anu apa itu? Eker, nah itu ya selalu, yaitu ada percikan-percikan, ya sampai dia berkata, wis paling enak kumpul ambek wong liya daripada kumpul ambek keluarga dewi, ya lebih baik sama orang lain daripada sama saudara sendiri. Tak boleh ini, justru saudara itu yang lebih dimuliakan, lebih diutamakan. Terus yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Silakan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka hendaklah mengatakan yang baik atau hendaklah ia diam. Oh, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Berkata yang baik. Kalau enggak bisa, diam. Ya, lebih baik diam. Seperti itu. Misalnya ini istri, ya, lagi marah-marah mulai pagi baca subuh sampai maghrib. Ya, itu. Ya, harus sabar punya istri seperti ini. Harus sabar, berbahagialah bapak-bapak sekalian. Ya. Diam aja, diam. Karena kita khawatir kalau mengucapkan sesuatu, ya akan menyebabkan mudaratnya lebih besar. Lebih baik dengarkan. Salah kepada Dewi. Dengarkan aja. Pasti dia akan mancing kita. Pasti itu. Ayo ngomong. Ngomong, kok mendengar, ngomong, diam aja diam. Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Terus kata dalil-dalilan katanya, ya. Gitu. Enggak apa-apa, diam aja diam. Orang itu banyak ngomongnya pasti banyak salahnya, ya. Sehingga dengarkan aja, begitu marahnya reda baru kemudian kita sampaikan yang benar bagaimana. Baik. Jadi, jaga lisan. Terus kemudian kita lanjutkan yang nomor 2, keutamaan nomor 2, dilapangkan rizkinya, ajalnya ditunda. Tuh, orang jalin silaturahim itu rizkinya dilapangkan, ajalnya ditunda. Ditunda, mana dalilnya? Dalil Sahih Tarkib wa Tarhib nomor 2520 2520, dekat di situ ya akhi. Ayo dari Abu Hurairah 2520 Sahih Tarkib wa Tarhib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang betulkan. Iya. Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunassa'a lahu fi asarihi falyasil rahima. Silakan. Barang siapa yang suka agar rezekinya dilapangkan baginya. Tuh, rezekinya dilapangkan. Terus dan ditangguhkan baginya ajalnya. Ajalnya ditangguhkan, kematiannya diundur, ditangguhkan. Maka hendaklah dia menyambung hubungan kekeluargaannya. Maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Loh, Ustaz katanya umur itu sudah ditetapkan, Ustaz. Orang itu ketika berada di dalam perut kandungan seorang ibu, ya, maka sudah ditetapkan ajalnya, termasuk umurnya, terus kemudian jodohnya, semuanya sudah ditetapkan. Loh, terus kalau kayak begini ini gimana? Memangnya umur bisa berubah, Ustaz, bisa bertambah, umur juga bisa berkurang, kebalikannya. Bisa. Bisa. Umur itu menurut pendapat yang kuat, ya. Umur bisa bertambah, bisa berkurang. Dalilnya banyak, dalilnya umur itu bisa bertambah bahkan bisa berkurang. Dalilnya Bapak Ibu sekalian banyak, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala. Coba dibuka Quran surat nomor 35 Fatir. Coba 35 Fatir. Ayatnya ayat 37. Quran surah 35 ayat 37. Kita dengarkan teriakan penduduk neraka. Ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan teriakan penduduk neraka. Wa hum yastarikhuna. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana. Mereka berteriak di dalam neraka itu. Mereka berteriak di dalam neraka. Apa teriakan mereka? Ya Tuhan kami. Ya. Keluarkanlah kami dari neraka. Keluarkan kami kami dari neraka. Lihat Bapak Ibu, apakah mereka kalau dikeluarkan dari neraka, mereka meminta lagi properti-properti mereka? Enggak. Apakah mereka menginginkan hartanya? Enggak. Apa yang mereka inginkan? Minta dikeluarkan neraka. Niscaya? Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Telat, kaset. Sudah masuk neraka baru sadar. Keluarkan kami ya Allah dari neraka. Niscaya kami akan beramal soleh. Terlambat, nasi sudah jadi bubur. Adab sudah di depan mata baru taubat. Terlambat, percuma penyesalannya. Terus lanjut. Bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dahulu. Baik, terus apa kata Allah? Dikatakan kepada mereka. Diingatkan penduduk neraka. Diingatkan oleh Allah tentang umur. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Silakan. Bukankah kami telah memanjangkan umur? Stop. Dalam masa yang cukup. Baik. Stop sampai situ. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Umur bisa panjang, dipanjangkan oleh Allah. Bahkan umur pun bisa berkurang, Bapak Ibu sekalian. Disebutkan di dalam hadis, ya, di dalam hadis riwayat Tirmidzi, panjang. Nanti bisa dicek ya. Nanti bisa dicek. Di sini kitabnya ada warnanya kuning. Nanti dicek. Sahih Tirmidzi, kalau tidak salah jilidnya adalah jilid yang ketiga. Jilid tiga. Nanti bisa dicek. Di situ disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, nomornya Bapak Ibu, nomor 3000 ya. 30 sebentar ya. 3076 3076 ya, 3076. Ketemu Mas. Ayo 3076. Kita dengarkan ini. 3076. Ada 3076. Ceritanya Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya Adam. Lalu keluarlah semua keturunannya sampai hari kiamat. Ya, dari Abu Hurairah. Keluarlah itu. Ya, semua keturunan. Ketemu. Coba-coba dibaca antum yang sudah ketemu, yang sudah download. Dari Abu Hurairah. Ya, coba dibaca. Ya. Ya, coba antum baca. 30 Abu Hurairah nama orang terakhir. Ada. Oh iya. Abu Hurairah. Iya. Nama orang terakhir. Silakan, ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya, setelah menciptakan Adam, ya, Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya. Mengusap punggungnya Adam, maka keluarlah, maka berjatuhanlah setiap jiwa di mana Allah telah mencipta mereka dari keturunan Adam sampai kiamat. Hingga hari kiamat. Oh, dijelaskan. Jadi Nabi Adam lihat keturunannya sampai hari kiamat. Terus kemudian Allah juga menjadikan kilatan cahaya di antara dua mata setiap manusia. Lanjut. Selanjutnya Allah memperlihatkan kepada Adam dan ia pun bertanya. Apa itu? Wahai Tuhan, siapa mereka? Siapakah mereka itu? Siapa mereka ini? Banyak sekali sampai hari kiamat. Ya. Apa jawab Allah Azza wa Jalla? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Silakan. Mereka adalah keturunanmu. Mereka ini keturunanmu wahai Adam. Terus saat itu Adam melihat salah seorang dari mereka dan ia kagum dengan kilatan cahaya yang di antara kedua matanya. Ada keturunan Adam yang matanya itu mengeluarkan seperti kilatan cahaya. Nabi Adam bertanya, siapa dia? Ia bertanya. Silakan. Wahai Tuhanku, ya, siapakah orang ini? Siapa orang ini? Allah berfirman, dia Daud. Ia adalah seorang laki-laki dari keturunan terakhirmu. Namanya adalah Daud. Daud alaihissalam, Nabi Daud. Terus ada bertanya lagi. Ya. Wahai Tuhanku. Ini poinnya. Berapa umur yang Engkau berikan kepadanya? Berapa umur yang Kau berikan kepada Daud? Silakan. Allah berfirman, 60 tahun. 60 tahun. Terus Adam berkata, ambilkan. Wahai Tuhanku, tambahkanlah 40 tahun dari umurku pada umurnya. Baik. Ambil umurku 40 tahun ya Allah. Ambil umurku 40 tahun, berikan kepada Daud sehingga umurnya Adam berkurang 40 tahun. Umur bisa berkurang. Sedangkan Daud menjadi 100 ditambahin 40. Terus lanjut. Ketika umur Adam sudah habis. Ketika umurnya Adam sudah habis, malaikat maut pun menemuinya. Apa kata Nabi Adam? Kau datang terlalu cepat. Melihat kedatangannya Adam berkata, silakan. Bukankah umurku masih tersisa 40 tahun lagi? Bukankah umurku masih sisa 40 tahun lagi? Kenapa kau datang sekarang? Lanjut. Malaikat maut menjawab, bukankah sudah kau berikan sama Daud? Bukankah sudah kau berikan kepada Daud? Lanjut. Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya Nabi mengomentari cerita tadi? Silakan. Adam mengingkari hal itu. Adam mengingkari hal itu. Terus? Maka keturunannya pun melakukan pengingkaran. Ya, terus? Adam juga bisa lupa. Adam juga bisa lupa. Maka keturunannya majelis taklim, masjid Nurul Iman. Terus kan? Maka keturunannya pun bisa lupa. Adam lupa, maka keturunan juga lupa. Dia lupa kalau itu diberikan kepada Daud alaihissalam. Nuh, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi berarti umur bisa bertambah, bisa berkurang. Wong Nabi aja mendoakan Anas bin Malik. Ya, doanya, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa aghfir lahu, didoakan 4. Nabi mendoakan Anas itu 4. Allahumma aghfir Allah apa ini? Allahumma aghfir lahu. Bukan Allahumma. Allahumma apa tadi apa ini? Allahumma aksir malahu, ya Allah perbanyak hartanya. Wa waladahu, perbanyak anak keturunannya. Makanya Anas bin Malik itu anaknya 106. Iya, dia meninggal usia 103. Istrinya satu. Satu istri, setiap 6 bulan sekali melahirkan. Iya. Anas bin, gara-gara ini berkahnya doa Nabi. Perbanyak hartanya, kaya dia, perbanyak anak keturunannya. Yang ketiga, apa ini? Wa'atil hayatahu, panjangkan umurnya. Iya. Terus waghfirlahu, ampuni dosa-dosanya. Itu doanya Nabi kepada Anas radhiyallahu an. Ada dalam kitab Adabul Mufrad riwayat Imam Bukhari. Kalau tidak salah nomornya 653. Doanya Nabi untuk Anas dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi boleh Ustaz ya, kita itu doakan anak kita mudah-mudahan bawa umur nak, boleh. Boleh enggak apa-apa, panjang umur. Yang enggak boleh itu panjang umurnya. Yahudi Nasrani enggak boleh. Peringatan ulang tahun enggak boleh. Ya, enggak boleh. Doakan, doakan ya. Semoga umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seperti itu. Umur berkah boleh. Allah memberkahi umurmu, ya, kehidupanmu diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, ilmumu diberkahi oleh Allah. Boleh ini didoakan, ya. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga ya, yang ketiga keutamaan silaturahim. Ini waktunya enggak cukup berarti. Yang ketiga, lah ini penting. Silaturahim itu penghapus dosa besar, Bapak Ibu. Penghapus dosa besar. Penghapus dosa besar. Bayangkan. Mana dalilnya? Dalil, ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2526, berdekatan sama yang tadi. 2526. 2526. Nah ini. Menarik ini Bapak Ibu sekalian, 2526. Silakan, ayo. Dari Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah. Bahwasanya ia telah memerdekakan seorang wanita budak sahaya. Bawahnya. Seorang laki-laki mendatangi Nabi. Seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam selaya berkata. Apa kata laki-laki itu? Ini adnabtu dzamban adziman. Silakan. Sesungguhnya saya telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Loh, dosa besar. Dia enggak ngaku dosa apa itu. Yang penting dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Terus lanjut. Apakah saya masih bisa bertaubat? Fahalli min taubati? Apakah masih ada pintu taubat untukku? Lihat Bapak Ibu jawabannya Nabi. Mungkin panjenengan akan kaget. Kok kayaknya enggak ada korelasinya, tapi ternyata ada hikmahnya. Apa kata Nabi kepada orang itu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, halaka min ummin? Apakah kamu punya ibu? Ibu masih hidup tidak? Iya. Nabi enggak sedang. Nabi enggak bilang, enggak tanya ayah. Nabi tanyanya ibu. Ibu masih hidup tidak? Apa kata laki-laki itu? Ia menjawab tidak. Tidak, ibuku telah wafat. Nabi tanya yang nomor dua, fahalaka min khalati? Silakan. Beliau bertanya, iya, apakah kamu punya bibi saudara dari ibumu? Nah, khalati, khalati itu saudaranya ibu, kakaknya ibu atau adiknya ibu kita, bude atau bule, itu kalau bahasa Arab khalati. Tapi kalau adik atau kakaknya dari ayah kita, yang perempuan ini namanya ammati. Jadi dibedakan ammati, kholati. Ammati dari ayah, kholati saudara ibu ya, dari apanya perempuan. Nah, khalati, apakah kau punya tante, bude atau bule, saudaranya ibu? Apa kata orang itu? Iya, aku punya. Kata Nabi, kalau dosamu ingin diampuni oleh Allah, dosa besarmu, taubatmu ingin diterima, fabirroha. Silakan. Beliau menjawab, beliau bersabda, maka berbaktilah kepadanya. Berbaktilah kau sama tantemu, dosamu luntur. Jadi ponaan yang baik sama tante. Sebab banyak keponakan zaman sekarang yang sudah enggak peduli sama tantenya. Padahal itu peluntur. Berarti kalau gitu Ustaz, berbuat baik dengan keluarga yang dari jalur ibu, dari jalur ibu, itu melunturkan dosa. Iya, sekalipun Anda enggak pakai istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Iya. Enggak pakai istighfar, Anda berbuat baik sama mereka, sedekah Anda kasih duluan yang dari ibu lo ya, itu melunturkan dosa. Melunturkan dosa. Lah kalau dari yang dari jalur bapak, maka dapat keutamaan. Tapi tidak seperti ini. Wong namanya saja silaturahim. Lihat ceramahnya kalau nggak salah di YouTube, kajiannya Ustaz Syafiq. Basalam, hafidhahu ta'ala. Silaturahim yang paling ditekankan itu sesuai dengan namanya, silaturahim, yaitu menjalin hubungan dengan kita yang keluar dari rahim orang itu. Siapa kita keluar dari mana? Rahim ibu kita, yaitu yang berbuat baik sesuai namanya. Kau keluar dari mana? Rahim seorang ibu. Maka yang paling kau tekankan dari ibu, ini harus berbuat baik ini. Jangan dimusuhi ini. Ini melunturkan dosa. Buka YouTube-nya beliau. Itu saya sempat apa ini melihat, masya Allah, iya luar biasa, bener rahim silaturahim ya. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian pentingnya masalah dari jalur ibu. Bukan berarti kita nggak boleh berbuat baik kepada keluarga ayah, boleh. Fadilahnya besar. Apa fadilahnya? Fadilahnya tadi itu memanjangkan umur, melapangkan rezeki, ya itu. Tapi khusus yang melunturkan dosa dari ibu. Wallahu a'lam bishawab. Terus terakhir, akan mendapat pertolongan dari Allah. Saya tutup ini terakhir. Ditolong oleh Allah. Orang kalau silaturahim itu akan ditolong oleh Allah. Mana dalilnya? Dalil Shahih Tarkib wa Tarhib nomor 2534. Ayo, Shahih Tarkib wa Tarhib 2534. Silakan dibantu 2534. Ya, saya tutup sampai sini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki berkata, ya, wahai Rasulullah. Nah ini perhatikan Bapak Ibu, penting ini. Anna rajulan qala, ya Rasulullah, innali qarabatan. Silakan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai kaum kerabat. Saya punya karib kerabat, asiluhum wa yaqta'uni, yang selalu saya jalin hubungan dengan mereka. Terus, namun mereka memutus hubungan dengan aku. Saya punya keluarga, wahai Rasulullah. Saya suka silaturahim, tapi dia tidak mau jalin hubungan dengan saya. Mutuskan hubungan. Terus, wa uksinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Silakan. Dan saya berbuat baik kepada mereka. Saya sudah baik sama mereka. Ternyata, namun mereka bersikap buruk terhadapku. Malah mereka itu ngerusak nama baik saya. Mereka itu justru jahat, benci sama saya. Padahal saya sudah baik. Terakhir, wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Silakan. Dan saya bersikap santun kepada mereka. Unggah-ungguh sudah tak lakukan, wahai Rasulullah. Santun sama mereka. Ternyata dia, namun mereka berbuat acuh kepadaku. Malah mereka acuh kepadaku, buruk perlakuannya kepada saya. Terus saya ini harus gimana, wahai Rasulullah? Faqala, wa in kunta kama qulta faka'annama tusifuhumul malla wala yazalu minallahi dhahirun alaihi madumta ala dhalik. Silakan. Maka beliau bersabda, kalau memang benar yang kau ucapkan itu, silakan. Jika kamu benar seperti yang kamu katakan, kalau memang benar loh ya yang kamu ucapkan, kau tetap santun meskipun mereka jahat, kau tetap silaturahim meskipun pintu rumahnya tertutup untuk kamu, dia tidak mau nyapa kamu, tapi kau tetap baik, bantu dia, nyapa dia meskipun dia acuh kepadamu. Lanjut. Maka seolah-olah kamu meraupkan abu ke muka mereka. Maka berarti kau telah meraupkan abu yang panas kepada mereka. Itu abu yang panas maksudnya. Maksudnya apa? Maka dia akan mendapatkan azab nanti. Selama kau tetap baik sama mereka. Dan untuk kitanya, untuk dianya, dapat apa? Terus. Dan akan selalu ada penolong dari Allah dalam menghadapi mereka selama kamu seperti itu. Kau pasti ditolong oleh Allah menghadapi mereka. Jangan khawatir, pasti ditolong oleh Allah. berarti tetap berbuat baik. Berbahagialah panjenengan yang punya keluarga yang menjengkelkan. Alhamdulillah. Berarti ladang amal. Lihat ladang amal kita, itu ya. Wallahualam bishawab. Masih banyak materinya Bapak Ibu. Insya Allah kami akan sampaikan pada kesempatan yang akan datang karena waktunya. Ya. Dari sini ada yang bertanya? Ya, silakan. Umi Asad. Silakan, tafadhali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kahuripan ini. Ya, silakan. Mau tanya Ustaz. Ada saudara yang menikah non muslim. Terus salah satu adik-adik itu ada yang bilang, "Udah jangan, kita putuskan aja yang dia nikah sama non muslim." Katanya, gimana itu Ustaz? Nah, yang muslim yang siapa? Laki apa yang perempuan? Muslim perempuan, saudara. Yang laki non muslim. Itu bagaimana Ustaz? Nah, barakallahu fiki. Ini kasusnya yang perempuan muslimah. Yang laki non muslim alias kafir, nikahnya batal ini. Pernikahannya batal. Batal. Ya, sehingga kalau itu melakukan hubungan intim, zina, zina terus ini. Maka caranya gimana? Masukkan ke dalam Islam atau kalau tidak, maka putuskan hubungan. Sudah masuk Islam. Oh sudah. Ya. Ya, tadi katanya non muslim. Agamanya, murtad kan? Murtad ya. Berarti tetap statusnya non muslim kan? Ya, zina. Sekalipun sebelumnya masuk Islam terus kembali ke agama asal. Murtad berarti. Maka murtad ini Bapak Ibu sekalian, ada dalilnya Surah At-Talaq jilid 4. Itu tiga orang yang halal darahnya untuk ditumpahkan. Tiga orang halal, tapi yang melakukan itu ulil amri, eksekutornya ulil amri. Kita enggak punya hak melakukan. Kita laporkan ke ulil amri. Itu tiga orang, salah satunya tiga orang yang darahnya halal ditumpahkan adalah mereka yang pindah agama, keluar Islam, murtad. Itu halal, tapi bukan kita, wilayah kita. Itu wilayahnya ulil amri, Bapak Ibu. Ulil amri. Saya tekankan lagi, ulil amri. Jadi kalau ada bahaya ini soalnya, nanti katanya Abu Asr, ulil amri. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu pernikahannya batal. Terus kemudian dia melakukan maaf-maaf, itu zina. Iya. Terus bagaimana? Apakah menjalin yaitu kekerabatan dengan mereka? Gini Bapak Ibu. Itu sebenarnya masuk pembahasan tentang bertetangga. Jadi begini. Tetangga itu ada dua. Tetangga itu ada dua. Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 36. Tetangga itu ada dua. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh katanya Allah. An-Nisa 36. Bayangan kita tetangga dekat itu adalah yang jaraknya dekat sama rumah kita. Bukan ternyata. Bukan. Apalagi hadis yang beredar itu seringkali kita baca. Yang disebut tetangga itu adalah 40 rumah samping kanan, 40 rumah samping kiri, 40 rumah di depan kita, 40 rumah belakang kita. Itu tetangga. Salah, riwayatnya lemah ini, dhaif. Riwayatnya lemah. Sebab kalau kita lihat di desa, satu rumah ini rumah, nanti ada pematang sawah jauh baru rumah lagi. Ya kalau 40 rumah, ya Allah, berapa kilo-kilo. Nah, keliru ini hadisnya lemah ini Bapak Ibu. Yang benar itu tetangga dekat itu adalah tetangga satu yang punya hubungan keluarga. Masih hubungan nasab, entah karena perkawinan atau mertua atau sebabnya apa ini darah. Itu satu. Yang kedua, tetangga yang dia muslim, beragama Islam, itu termasuk tetangga dekat. Adapun kalau tetangga jauh itu adalah tetangga yang non muslim. Jadi maaf, kalau mau kita realisasikan di masyarakat kita, ini rumah kita, samping tembok rumah kita non muslim, nempel dengan tembok kita, berdampingan. Maka sekalipun dia dekat, masuk kategori tetangga jauh. Maksudnya apa? Ketika kita memberikan sesuatu oleh-oleh, hadiah, perhatian, maka panjenengan harus mengutamakan tetangga yang dekat yaitu muslim. Meskipun beda RT. Karena ada satu klaster itu yang muslim cuma 5 kakak. ada ini jamaah kita. Ya Allah Ustaz, kita kesulitan ini semuanya Chinese Ustaz di perumahan ini. Satu klaster itu yang Muslim itu cuma 5 kakak. Untuk mencari kalau kumpul-kumpul Ramadan itu harus beda klaster jauh dan seterusnya. Tuh. Maka itu tetangga dekat karena dia Muslim meskipun bukan keluarga kita. Apalagi kalau ketambahan keluarga. Berarti kalau gitu haknya ada berapa? Banyak haknya. Haknya banyak. Kalau mati harus diantar jenazahnya. Kalau bersin didoakan. Kalau sakit dijenguk. Diberi nasihat kalau dia minta nasihat. Banyak, haknya banyak mereka. Tapi kalau yang non-muslim, non-muslim haknya cuma satu. Satu toh, tidak ada dua. Apa itu haknya? Berbuat baik kepada mereka, sebatas itu. Mungkin menyapa mereka, seperti itu. Apabila kita ingin memberi sesuatu, dulu kan yang tetangga dekat. Tetangga dekat tanda kutip muslim. Apalagi keluarga, itu didulukan. Baru mereka, meskipun temboknya nempel dengan kita, tapi non-muslim, baru mereka terakhir. Tetangga jauh. Bisa dipahami sampai di sini ya. Sehingga dalam hal ini adalah kalau tadi dikatakan apakah harus diputus, ya tetap berbuat baik, tetapi yang kita jadi pusat perhatian ini adalah pernikahannya ini tidak sah. Tidak sah ini gugur pernikahannya, batal ini. Kecuali kalau yang muslim itu yang laki-laki. Terus yang non muslim itu wanita, kafirah. Nah itu baru. Dan itu pun masuk ahlul kitab. Ahlul kitab. Tapi kalau wanitanya bukan ahlul kitab, Hindu atau Buddha, batal. Tidak bisa. Karena tidak boleh menikahi wanita musyrik, artinya yang selain ahlul kitab. Ya kalau ahlul kitab boleh, wanitanya ya. Wanitanya. Itu pun juga ulama perhatian, sebaiknya cari yang lain. Kenapa? Akan mempengaruhi anak-anak kita nanti keturunan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.